السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله عزكم الله، pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari tafsir daripada ayat yang ke-20 dan ke-21 dari surat An-Naba. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam tersebut kesejukan, tidak pula minuman, kecuali minumannya berupa hamiman wa fasaqa. Dan itu merupakan dua jenis minuman dari empat jenis minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada hamim, ada wasaq, ada sadid, dan ada muhl. Dan itu semua telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Oke, berikutnya kita akan mempelajari ayat yang ke-22, 23, dan 24 insyaallah pada pertemuan ini. Dan kita lanjutkan pembacaan ucapan Syekh Sa'di. Beliau mengatakan, wa innama istahaqqu hadhihi al-uqubat al-fadhi'ah jaza'an lahum wa wifaqan 'ala ma 'amilu min al-a'mal al-musila ilaihim. Dan mereka hanyalah mendapatkan daripada hukuman yang sangat gegirisi, kalau bahasa Jawa ya, fadhi'ah, sangat mengerikan gitu. Kalau kita membaca tentang apa itu hamim, apa itu ghassaq, apa itu sadid, dan apa itu muhl, memang sangat gegirisi sekali, sangat mengerikan. Mereka berhak atau pantas mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sebegitu sangat mengerikan sebagai balasan kepada mereka yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan yang menyampaikan kepada mereka hukuman-hukuman tersebut. Artinya balasan daripada amalan tersebut adalah balasan yang memang sesuai. Lam yadhlimhumullah, Allah tidak mendzalimi mereka. Walakin dzalamu anfusahum, akan tetapi mereka lah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Karenanya Allah mengatakan pada ayat berikutnya, jazaan wifaqan, balasan yang sesuai, yang setimpal dengan perbuatannya. Dan demikianlah kalau kita saksikan seluruh daripada hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada para hamba yang berdosa, semua hukuman-hukuman tersebut adalah hukuman yang wifaqan, yang setimpal, sesuai dengan perbuatannya. Misal orang-orang yang suka makan harta yang haram, maka mereka nanti akan makan daripada api-api neraka. Api tapi bentuknya itu bongkahan-bongkahan gitu, seperti bebatuan-bebatuan, tapi membara, panas yang tiada tara. Itu yang mereka makan. Itu yang mereka makan. Allah menyatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta-harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya yang mereka makan itu sejatinya adalah bongkahan-bongkahan api. Mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka. Karena mereka memakan, maka hukumannya pun juga memakan. Yang dimakan apa? Barang yang haram. Sedangkan hukumannya adalah makan bongkahan-bongkahan api neraka. Sehingga di sini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Demikian pula Allah menyatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, dari Al-Kitab, dan mereka jual dengan harga yang sedikit, mereka sembunyikan, kemudian mereka mendapatkan keuntungan dengan menyembunyikan itu dari keuntungan-keuntungan duniawi, kemaslahatan-kemaslahatan duniawi. Itu disebut seperti menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjual ayat itu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan Al-Qur'an. Kalau pada masa ahli kitab yang menyembunyikan Injil atau Taurat, mereka tidak sampaikan. Dengan itu mereka mendapat kedudukan dan mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah yang mereka makan. Maka Allah katakan, tidaklah mereka makan dari hasil tersebut, menjual ayat-ayat Allah tersebut, melainkan bongkahan-bongkahan api neraka. Demikian pula sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mulia pada diri seseorang, pada badan seseorang adalah wajahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala hinakan orang-orang kafir pada hari kiamat. Wajah-wajah mereka dijadikan hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menyebabkan mereka kemudian terkadang tidak mau menerima kebenaran. Kenapa? Merasa dirinya mulia, tidak mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena pengikut-pengikut kebenaran adalah orang-orang yang rendahan di mata mereka. Maka Allah jadikan wajah mereka menghitam. Wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka menghitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam kelam. Itu wajah-wajah orang-orang kafir, dan maksud dalamnya adalah ahlul bid'ah. dihitamkan wajah-wajah mereka. Demikian pula Allah kumpulkan mereka dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Allah Ta'ala menyatakan, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat nanti pada wajah-wajah mereka. Ini mereka tidak lagi berjalan dengan kaki, tapi berjalannya dengan wajah mereka ditelungkupkan oleh Allah. Memang sesuatu yang aneh, bagaimana seorang bisa berjalan dengan wajah? Ya Allah yang menjadikan manusia bisa berjalan dengan kaki, Allah pun pula mampu menjadikan manusia berjalan dengan wajah terbalik wajahnya. Bagaimana dalam surat Al-Mulk. Adapun dalam surat Al-Isra ini Allah menyatakan, Allah kumpulkan mereka pada wajah-wajah mereka umyan, dalam keadaan buta, wa bukman, dalam keadaan bisu, wa summan, dan dalam keadaan tuli. Kedahsyatan pada hari tersebut sangat mengerikan, tetapi mereka dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali berpulang, berkurang nyala daripada api jahannam, ya, karena memang dia menyala dalam waktu yang sangat lama, maka ada masa-masa di mana nyala apinya surut, maka Allah tambahkan lagi nyalanya. Setiap kali surut, zidnahum sa'ira, kami tambahkan nyalanya terus seperti itu. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap surut nyalanya kami tambah semakin panas. Itulah keadaan daripada ahlun nar. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan mereka bukan kemudian digiring, ya, setelah itu disuruh masuk dengan baik-baik, itu enggak. Mereka dilemparkan di dalam neraka. Berbeda dengan kaum muslimin yang melewati shirath, ya, sesuai dengan amalannya telah lewat ini kita sampaikan. Mereka ada yang tercabik-cabik oleh kalalib, ada yang kemudian terjatuh, ada yang bergantungan pada shirath tersebut, ada yang merangkak, ada yang ngesot berusaha untuk bisa selamat. Ada pula yang berguguran memang sesuai dengan dosanya, dan itu sebagai hukuman bagi orang-orang yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muwahhidin masuk ke dalam neraka. Nas'alullah salamah. Na'udzubillahi minan nar. Adapun orang-orang kafir, mereka dilemparkan. Dilemparkan pun juga dengan wajah-wajah mereka tertelungkup, pegang begini, wajahnya menghadap ke bawah, dilempar. Itu keadaan mereka. Dilempar bukan jarak 1 meter, 2 meter, 10 meter itu pun sudah sakit. Dilempar sejarah, ya, dia akan terjun dalam neraka itu bisa sampai puluhan tahun baru sampai ke dasarnya, sesuai dengan tempat kembali mereka masing-masing. Terjun itu ya, sampai puluhan tahun. Rasul pernah menyampaikan satu buah batu besar dilempar ke dalam neraka 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Begitu sangat dalamnya api neraka. Sehingga tidak heran kalau kemudian ada orang yang hanya dengan satu kalimat dia dilempar ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat, biasa diterjemahkan begitu. Abad mimma bainal masyriq wal maghrib. Ini maksud daripada masyriq itu adalah tempat terbitnya matahari, maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Jadi jarak yang pasti lebih daripada itu, lebih jauh daripada itu. Ya, jutaan kilometer jelas. jarak antara sirkulasi matahari terbit dan tenggelamnya. Lebih jauh daripada itu, hanya dengan satu kalimat yang dia ucapkan. Ya, ini tentunya itu adalah kalimat kekufuran, kalimat yang membawa kepada kekufuran. Allah menyatakan wa man jaa'a bis-sayyi'ah fakubbat wujuhuhum fin-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Adapun orang yang datang dengan membawa dosa-dosa, maka ditelungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam neraka. Adakah kalian dibalasi kecuali apa yang kalian kerjakan? Artinya betul-betul orang yang masuk ke dalam neraka pada saat itu mengakui akan kepantasan dirinya mendapatkan hukuman tersebut. Karena memang semua dari apa yang mereka kerjakan di dunia ingat semua, oleh Allah dijadikan ingat memorinya. Semua kembali, tidak ada yang terlupa. Meskipun pada saat ini kita sudah melupakannya. Allah menyatakan ahsahullah wa nasu. Allah mencatatnya dalam keadaan mereka telah melupakannya. Catatan-catatan amal tersebut akan mengingatkan detik per detik mereka dalam menjalani kehidupan mereka di dunia. Semenjak mereka mendapatkan beban syariat mukallaf, semuanya tercatat. Semuanya mereka bisa melihat dan membacanya. Itu pun setelah itu mereka mendapatkan rapot seperti itu, masih ada hisab, masih ada perhitungan. Sehingga betul-betul tegak hujjah atas mereka. Mereka tidak bisa mengelak. Bahkan mulut mereka tidak bisa berbicara. Bisa kemudian tangannya berbicara, ya, kakinya bersaksi, kulitnya, bagian-bagian tubuhnya. Al-yawma naqtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mati, ya, kami grendel, kami gembok mulut-mulut mereka, tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi, karena kaki yang diajak ke tempat-tempat tersebut, tangan yang melakukan. Demikian pula kulit-kulit mereka. Mereka menyatakan qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu kok justru memberatkan kami, mempersaksikan perkara-perkara jelek kepada kami? Maka kulit tersebut mengatakan antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Allah lah yang telah menjadikan kami bisa berbicara. Sebagaimana manusia dibikin berbicara pada mulutnya, maka Allah bikin berbicara pada kulitnya. Berbicara. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka hukumannya setimpal sesuai dengan perbuatan mereka. Wajah-wajah mereka yang mereka begitu sangat muliakan dalam kehidupan dunia, Allah hinakan sedemikian rupa. Bahkan wajah-wajah mereka itu dipanggang, ya, roasting, betul-betul roasting, dipanggang di neraka, dibulak-balikkan wajah tersebut seperti daging dibulak-balikkan dalam panggangan api neraka. Allah menyatakan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah-wajah mereka itu dibulak-balikkan, dipanggang, finnar, di api neraka. Dalam keadaan tidak mati. Ya. Dalam keadaan tidak mati. Mereka berucap, ya pulun. Di saat dipanggang tersebut mereka berkata, ya laitana ato'nallaha wa ato'nar rasulah. Duhai kiranya dahulu kami mentaati Allah. Duhai kiranya dahulu kami mentaati Rasul. Mereka mengatakan, Rabbana ato'na sadatana wa kubaro'ana fa'adaluna sadila. Yang mereka taati justru pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka, tokoh-tokoh mereka. Jadi di sini Allah tegaskan dalam perkara akidah dan keyakinan tidak boleh padanya taklid. Dan taklid bukan menjadi dalil. Ya. Kenapa? Karena mereka berpujian dengan taklid. Dahulu kami mentaati tokoh-tokoh ini ya Allah. Pembesar-pembesar ini. Orang-orang yang dimuliakan ini. Fa'adaluna sabila. Mereka ini yang menyesatkan kami. Atin difain minang adab. Berdoa untuk diadab dua kali. Wal'anhum la'anun kathirun. Tetapi yang masing-masingnya harus mempertanggungjawabkan. Ya, semua harus mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dikerjakan di dalam kehidupan dunianya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Sehingga sekali lagi dalam perkara akidah kita harus belajar. Jangan ikut-ikutan. Kita harus belajar dan kita jadikan bekal. Apa yang telah kita dapatkan ini bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berpuja di hadapannya. Sehingga kita tidak termasuk daripada orang yang seperti ini tadi. Alhamdulillah wajahnya di roasting dalam neraka. Wallahu musta'an. Demikian pula orang-orang yang mutakabbiru, orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunia, merasa besar. Mutakabbir itu artinya merasa besar, sombong. Dirinya merasa lebih dari yang lainnya. Merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, itulah kesombongan. Maka orang-orang yang merasa besar tersebut Allah kumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang sangat mengenaskan, sangat kecil, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalaz-dzar." Dzar ini semut yang kecil. "Fi suratir rijal yakshahumudzul min kulli makan." Fayusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahlin nar tina fil khobal. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan dalam ukuran semut yang kecil pada rupa manusia. Diliputi kerendahan dari segala macam sisinya. Kecil sekali, tetapi bentuknya manusia. Mereka semua digiring ke satu penjara di neraka jahanam yang disebut dengan Bulas. Nama penjaranya adalah Bulas. Yang mereka dibakar dari arah atas mereka, narul anyar. Narul anyar ini nerakanya neraka, artinya di situ betul-betul panas yang tiada tara. Yusqaun, mereka diberi minum, min usarati ahli nar, dari perasan darah nanahnya penduduk neraka yang disebut dengan tinatul khobal. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan derajat hadisnya hasan. Dan orang-orang kafir, karena mereka memang pada seluruh kehidupannya dipenuhi dengan berbagai macam dosa-dosa, terliputi oleh dosa-dosa secara total, maka balasannya pun setimpal dengan dosanya, sehingga api neraka pun mengepung mereka. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, maka ada bagian-bagian yang tidak akan tersentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah haramkan bagian-bagian tertentu. Adapun orang-orang kafir, maka seluruh bagian tubuh mereka, bahkan bagian-bagian dalam organ tubuhnya, dimasuki oleh jilatan-jilatan api neraka. Allah menyatakan, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawas. Mihad itu artinya tikar, ghawas itu artinya selimut. Jadi tikarnya itu dari api, selimutnya juga dari api. Jadi terliputi. Mereka mendapatkan tikar dari api neraka jahanam yang diselimutkan pada mereka dari atas, dari arah atasnya api neraka. Sehingga dari segala sisi mereka dipepung oleh api. Juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, yauma yakshahumul adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari adab mengepung mereka dari atas dan bawah mereka. Dari atas dan bawah kaki mereka terkepung oleh azab. Juga Allah menyatakan, lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka dari atas, dari arah atas mereka dhulal. Dhulal di sini bukan kok maknanya adalah naungan. Ya memang betul bentuknya naungan, tetapi dhulal minan nar. Ya. Itu hitam pekat, tapi itu adalah api. Api yang sangat panas. Ya. Kalau api yang ada di dunia warnanya kuning, merah. Mungkin lebih panas lagi biru. Itu api neraka warnanya hitam. Warna hitam. Sehingga seperti dhulal, seolah-olah naungan. Tetapi itu minan nar, itu adalah dari api. Ya, hitam kelam pekat dari api. Wa min tahtihim dhulal, dari arah bawahnya juga sama. Api yang berwarna hitam pekat. Dan itu api yang sangat panas dan paling panasnya api. Jadi betul-betul di neraka itu gelap gulita. Wallahu musta'an. Dzalika yufawwidullahu ibadah. Dzalika yufawwidullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Itulah Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Dengan itu, maka wahai para hambaku, kata Allah, bertakwalah kalian kepadaku. Jangan sampai kalian menjadi termasuk orang-orang yang aku azab di atas azab tersebut. Dan lebih tegas lagi Allah menyatakan, wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin. Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Betul-betul meliputi. Sesuai dengan dosa dan pelanggaran mereka. Mereka terliputi oleh dosa dan pelanggaran dalam kehidupan dunianya. sudah mereka seperti binatang sudah. Ya. Ya pulun wa yatamattaun. Ya tamattaun wa yakulun kama taqulun an'am. Mereka bersenang-senang, mereka makan minum, sudah seperti itu. Seperti binatang. Kehidupan mereka ya, tanpa ada aturan. Bukan tidak ada aturan, aturan sudah ada dari Allah, tetapi tidak mereka kerjakan, tidak mereka lakukan, tidak mereka ambil. Maka kaum muslimin yang kemudian mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala pun juga terancam dengan ini, ya. Kaum muslimin yang mereka meninggalkan syariat Allah, aturan Allah, hukum Allah, jangan merasa aman. Apalagi meninggalkan dengan penuh kebencian. Sekedar meninggalkan itu saja sudah merupakan kekufuran. Kalau meninggalkannya dengan rasa aman, ya, itu kekufuran dalam artian tidak mengapa, tidak memakai hukum Allah, boleh, sah-sah saja. Ini kekufuran yang seperti ini. Apalagi dengan kebencian terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Benci sampai mendarah daging. Nauzubillah. Apa kiranya nanti mereka hujahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat mereka dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan kalau kita melihat seluruh daripada hukuman-hukuman, semuanya pasti akan kita lihat kesesuaian dengan perbuatan apapun itu. Hukuman yang diancamkan pasti akan ada kesesuaian dengan perbuatan yang dilakukan di dunia. Ada yang mampu untuk memahami korelasinya, ada yang tidak. Bagi para ulama paham dengan baik, paham betul akan korelasi antara hukuman dengan perbuatan setiap hamba. Yang melakukan ini hukumannya demikian, melakukan ini hukumannya demikian. Adapun kita mungkin sulit untuk melihat korelasinya apa ini, hubungannya apa antara melakukan ini kok hukumannya demikian. Tetapi Allah telah nyatakan dengan tegas bahwasannya hukuman itu adalah jazaan wifaqo, balasan yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, sehingga sama sekali tidak mendolimi hamba-hambanya. Artinya di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan umat manusia telah membuat aturan. Siapa yang melanggar aturan ini hukumannya demikian. Melanggar aturan ini demikian, aturan ini demikian. Nah, hukuman-hukuman ini sesuai dengan apa yang dilanggar tersebut. Dan ahlun nar dari kalangan orang-orang kafir sekalipun mereka berperingkat dalam azab sesuai dengan amal perbuatan mereka. Karena orang kafir itu juga berperingkat-peringkat kerusakannya. Tidak kemudian dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir hukumannya demikian. Tidak. Ada yang sangat dahsyat. Tidak dihukum kecuali orang-orang yang betul-betul asyaddu 'alal rahman itiyah, orang yang paling sangat pembangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ahli ma'asi dari kalangan muwahhidin mereka juga berperingkat azabnya, maka ahlul kufar wa ahlus syirk wa ahlun nifaq mereka pun juga berperingkat-peringkat azabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bay, wa minhum man ta'khudhuhu ila hujjay." Wa minhum man ta'khudhuhu ila unqi. Di antara mereka ada yang mendapatkan siksa api neraka sampai pada mata kakinya. Ada yang sampai pada ikatan izarnya. Ikatan ini kalau Kalau celana ya kolornya begitu. Kalau sarung ya ada talinya, tali mengikat sarungnya begitu. Itu namanya hujjah. Dan di antara mereka ada yang sampai pada lehernya. Ini muwahhidin mendapatkan azab siksaan sesuai dengan kadar dosa-dosanya dan berbeda-beda. Adapun secara umum orang-orang kafir, Rasulullah SAW isyaratkan di sana ada yang paling ringannya dari adab mereka orang-orang kafir. Ini syarat bahwa orang-orang kafir itu berperingkat adabnya. Rasul menyatakan dalam hadis yang dikutip oleh Muslim, sahabat Nu'man bin Bashir, beliau menyatakan, inna ahwan ahli nar adaban man lahu na'lan wa syirakan min nar yagli minhuma timahuhu. Sesungguhnya orang yang paling ringan adabnya di neraka adalah orang yang dipakaikan padanya dua sendal dengan dua serampat. Serampat itu tali sendal yang dibuat dari neraka. Ini sendal dibuat dari api. Jadi mereka ini serba api, pakaiannya api, makanannya api, sendalnya pun api. Selimutnya api, tikarnya api. Entah bagaimana bentuk tikarnya, bagaimana bentuk selimutnya, bagaimana bentuk pakaiannya. Kita enggak tahu bentuknya, tetapi yang jelas bahan dasarnya, bahan pembuatnya adalah api. Enggak bisa dibayangkan. Bentuknya seperti pakaian dipakaikan tapi api. Bentuknya seperti tikar ya, jadi tempat untuk berbaring tapi api. Selimutnya api. Dalam keadaan mereka terbelenggu di situ. Allahu musta'an. Ini orang kafir. Nah, yang paling ringan dari orang kafir, dan ini azab yang dirasakan oleh Abu Thalib, paman Rasul, sendal sepasang dengan ada tali sendalnya terbuat dari api. Dipakai dengan sebab itu yagli min humatimahu. Otaknya umuk, mendidih. Dari kaki sampai ke bagian yang paling tinggi pada badan manusia. Yani otaknya mendidih. Lantas bagaimana kiranya bagian di bawah daripada otak itu? Kalau otak yang paling jauh dari sendal aja mendidih, tidak bisa dibayangkan seperti apa dahsyatnya. Yagli min humadimahuhu kama yagli al-mirjal. Rasul tegaskan mendidihnya otak tersebut seperti mendidihnya air dalam periuk. Betul-betul umpluk. Dan pada riwayat yang lain sampai kepala itu meledak dan otaknya itu yasil ila kodani, meleleh sampai telapak kaki. Ma yara anna hadan asad minhu adaban. Dia tidak melihat ada seseorang yang lebih dahsyat adabnya dari dia. Jadi orang ini merasa bahwa dia diadab yang paling berat. Tidak ada yang diadab lebih daripada dia. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Padahal dia itu yang paling ringannya adabnya. Diadab seperti itu dalam waktu yang sangat lama. La bidina fiha ahqaba. Orang kafir selama-lamanya. Kenapa kok mereka sampai mendapatkan azab-azab yang demikian sangat dahsyat, mengerikan seperti ini? Nah, ini nanti ayat berikutnya tentang penyebab mereka mendapatkan azab. Ya, penyebabnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dua penyebabnya. Dua penyebab ini kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan jangan sampai kita ada salah satunya mengena pada kita dari dua penyebab ini. Jadi penyebab masuk neraka ini hanya dua ini saja. Wallahu musta'an. Tapi kalau dijabarkan dua ini bisa menjadi kitab tebal. Kalau disarang dijabarkan, ditafsirkan panjang lebar, ya bisa menjadi kitab tebal. Mungkin kalau menulis kitab diberi judul dengan ayat ini bisa ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dua ayat ini. Ini penjabarannya bisa sangat panjang sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.